sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allahu Jalla wa Ala kepada kita. Pada kesempatan kali ini adalah Allahu Jalla wa Ala kembali bertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, dalam rangka atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Maka kepadanya kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya agar memasukkan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang membangun persaudaraan dan persahabatan di antara mereka di atas nilai-nilai takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fi wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tadlu'a syams thumma yusalli raka'ataini falahu ajru hajjatin aw umrah tamah tamah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan duduk mengingat Allah Jalla wa'ala di masjid tempat salatnya tersebut. Dan Al-Imam Ibn Kathir menyatakan bahwa majlis ilmu agama a'zamu majalis zikr, adalah majlis zikir yang paling besar. Hingga terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat yang disebutkan oleh para ulama salat syuruq dan syuruq bagi dan syuruq bagian dari duha, serangan fajar. Ya, dan syuruq itu bagian dari duha. Dan Syekh Bin Baz menyebutkan waktunya kurang lebih 1 jam setelah fajar. Maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaedah penting tentang tauhid dan syirik. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan kaedah yang pertama, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kaedah yang kedua. Wal yatafaddal akhuna al-ustadz Farhan Ibnu Abdul Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة على ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا رزقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Baik, kaidah yang kedua kata beliau bahwa kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepadanya, mereka beralasan kami tidak berdoa kepada mereka dan tidaklah kami datang ke tempat-tempat mereka ini kecuali hanya mencari al-qurbah wa syafa'ah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa'ala dan hanya sekedar untuk menjadikan mereka perantara antara kami dengan Allah Jalla wa'ala. Ini alasan kaum musyrikin di masa itu. Dalil yang menerangkan kepada kita bahwa kaum musyrikin beralasan dengan alasan ini adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا أَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرْزِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan mereka orang-orang yang telah menjadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai wali-wali mereka, tempat mereka bergantungan hati, tempat mereka memohon dan meminta pertolongan, mereka beralasan مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرْزِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak datang untuk rukuk, sujud, meminta hujan, meminta rezeki, meminta kebaikan, meminta kesembuhan kepada mereka. Tetapi tidaklah kami mendatangi tempat-tempat mereka seperti kuburan, lat, atau tempat-tempat keramat yang mereka keramatkan yang lain ini. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan kami hanya agar mereka memberikan syafaat untuk kami, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa'ala. Kami khawatir kalau kami yang langsung berdoa meminta kepada Allah, kami tidak langsung dikabulkan. Karena kami adalah pelaku-pelaku dosa, ya, para pendosa. Sedangkan mereka adalah orang-orang saleh. Maka kami beribadah di sini, berharap mereka akan ibadah kami kepada Allah. Mereka yang akan menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Dan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa'ala. Kami tidak datang untuk meminta hujan. Kami tidak datang untuk meminta kesembuhan. Kami tidak datang untuk rukuk dan sujud untuk mereka. Keyakinan kami pada mereka yang telah meninggal dunia ini hanyalah sebagai perantara antara kami dengan Allah. Ini alasan Abu Lahab, CS di masa itu dan Neo mereka di masa ini. Maka Allah Jalla wa'ala membantah mereka, inna Allah yahkumu bainahum fima hum yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan menghukumi di antara mereka dalam hal yang mereka berselisih di dalamnya. Ini menerangkan kepada kita dimuliakan Allah bahwa syirik adalah inti perselisihan. Dan syirik adalah sumber perselisihan. Coba kita perhatikan berapa banyak Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran menyebutkan kaum musyrikin itu orang yang berpecah belah. Padahal mereka satu kata dan kompak dalam memerangi dakwah Nabi. Oleh karena para ulama menyatakan perselisihan yang sesungguhnya itu adalah bukan perselisihan badan. Karena kalau perselisihan antara suami istri saja terkadang berselisih. Antara orang tua dengan anak-anaknya juga terkadang berselisih. Tapi perselisihan yang sesungguhnya adalah tatkala berbeda akidah. Seperti orang-orang yang jahiliyah, ada yang mengkeramatkan kuburan Lat, ya, ada yang mengkeramatkan, ya, ada yang mengkeramatkan Uzza dan yang lain-lainnya. Ada yang berakidah kalau masuk ke dalam masuk ke dalam ibadah haji dan umrah ihram dan tidak memiliki pakaian yang mereka bawa, hanya pakaian yang ada di tubuh, maka mereka harus masuk dalam keadaan telanjang bulat dan tawaf dalam keadaan telanjang karena keyakinan mereka ini baju adalah baju-baju yang penuh dosa dan tidak boleh membawa dosa ke tanah suci, tapi telanjang tidak dianggap dosa oleh mereka. Yeah. Ini menerangkan kepada kita memang syirik itu menghilangkan akal sehat. Oleh karena kaum musyrikin dinamakan orang yang berpecah. Minal ladhina tafarraqu. Orang-orang yang berpecah belah. Innallaha la yahdi man huwa kadhimun kafar. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta dan kafir. Para ulama yang musyarah ayat ini menyatakan dengan tegas dan gamblang di sini Allah menghukumi mereka dusta dengan alasan mereka kami tidak beribadah kepada kuburan-kuburan keramat ini, karena itulah bentuk ibadah kepada selain Allah, mendatangi orang-orang yang telah meninggal dunia dengan alasan meminta syafaat. Karena syafaat itu sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang apabila seseorang memintanya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Dan itulah yang namanya syirik. Syirik itu adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi azza wa jal. Memalingkan salah satu hak Allah Jalla wa'ala, kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Nah. La yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan yang kedua, Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir karena telah melakukan syirik besar dengan menjadikan orang-orang yang telah mati atau tempat-tempat yang mereka keramatkan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala dengan alasan bertawassul dan cari syafaat. Dalil yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat menghasilkan mudarat dan manfaat. Kemudian mereka beralasan, mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Dengan jelas dan gamblang di dalam ayat ini, Allah menghukumi mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah tatkala mereka mendatangi orang-orang yang telah meninggal untuk mencari syafaat. Ayat Allah dalam surat Yunus ayat ke-18. Mungkin ada yang berkata, apakah Anda mengingkari syafaat? Bukankah di sana ada ayat dan hadis yang syafaat dari orang-orang saleh, dari para malaikat dan para nabi? Maka Syekh menjawab, wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'at yang ada dalam yang ada penyebutannya dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah syafa'atun manfiyah. Di sebagian ayat dan hadis Allah tiadakan syafa'at itu. Syafa'at yang ditiadakan. Yang kedua adalah syafa'at yang ditetapkan. Yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya apa ditetapkan? Bahwa Allah dan Rasul menyebutkan bahwa para malaikat akan memberi syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, orang-orang saleh akan memberikan syafaat, anak-anak yang meninggal di bawah umur balig akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Namun perlu diketahui bahwa ada syafaat yang Allah tiadakan, tidak akan pernah terwujudkan dan tidak akan pernah bermanfaat. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Yaitu ma kana tuzlamu min ghairillah. Apa kriteria yang tidak berguna, yang tidak akan pernah terwujudkan? Kriteria yang pertama, ma kana tuzlamu min ghairillah, apabila diminta kepada selain Allah. Ini pelanggaran pertama kaum musyrikin di masa Rasulullah, di mana mereka tidak meminta kepada Allah. Kalau mereka bertauhid, maka mereka meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kami nanti di hari kiamat. Ya Allah, izinkan para malaikat memberikan syafaat untuk kami. Ya Allah, izinkan telah meninggal dunia di bawah umur baligh ini memberikan syafaat untuk kami. Kalau demikian permintaan mereka, maka tidak bermasalah. Tetapi mereka memintanya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dalam hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Perhatikan syarat yang kedua ini. Ini kata yang detail. Beda antara dua kata yang berikut ini. Satunya syirik dan satunya lagi bukan syirik. Kepada selain Allah sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah adalah syirik. Tetapi memohon kepada makhluk sesuatu yang dia tidak mampu memberikannya, belum tentu syirik. Saya ulangi ya. Ini dikatakan oleh para ulama. Di antara Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid. Memohon kepada selain Allah hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah. adalah syirik. Tetapi memohon kepada selain Allah, kepada selain Allah tentunya adalah makhluk yang dia tidak mampu memberikannya, belum tentu syirik. Kira-kira bagaimana Ustaz Farhan? Dan antara dua kalimat di atas. Yang pertama sudah pasti tidak ada yang mampu selain Allah untuk memberikannya. Yang kedua, Aziz, كيف يا عزيز؟ تعرف ذلك؟ ما شاء الله. الله يزوجك مرأة صالحة. Tadi kan Nana bilang yang tidak mampu, bukan yang mampu. Kalau mampu dah jelas, Aziz. Masya Allah. Masya Allah. Ah, Abu Qais. Gimana? Kok bisa beda? Yang pertama, memohon kepada selain Allah hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah adalah syirik. Yang kedua, memohon kepada selain Allah yang dia tidak mampu memberikannya, belum tentu. Ada yang bisa jawab, Pak Prof Mahidin? Biar majelis kita hidup ya, bukan untuk ngetes. Masya Allah, yang pertama hanya Allah yang bisa memberikan, menurunkan hujan, memberikan kesembuhan. Kalau minta kepada selain Allah, sudah pasti syirik. Hasan. Ahsan, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jawabannya cukup jelas. Kita meminta kepada orang yang di depan kita buta. Atau enggak buta, tapi enggak punya tangan dan enggak punya kaki. Kita minta tolong angkatkan semen, satu sak semen tersebut. Mampu enggak dia lakukan? Enggak mampu. Apakah syirik? Enggak, karena apa yang kita minta kepada dia bukan sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Makhluk bisa memberikannya, hanya saja seperti Pak Prof katakan tadi, karena ada sesuatu kekurangan atau yang lainnya pada dirinya, dia tidak mampu melakukannya untuk kita. Tapi itu perkara yang makhluk mampu melakukannya. Jelas? Ya. Kecuali ada unsur keyakinan. Ini orang walaupun cacat, enggak ada kaki, tapi dia banyak karamah. Dia baca Al-Qur'an. Nah, ini baru jadi syirik. Jelas ya? Kalau yang pertama tadi, memohon kepada selain Allah, hal-hal yang dia mohon adalah hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Dia memohon kepada selain Allah untuk turunkan hujan, memberikan kesembuhan, ya, menentukan keberkahan, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang itu hanya Allah yang mampu memberikannya, yang itu berkaitan dengan rububiyahnya Allahu Jalla wa'ala. Ini dua kalimat yang detail, jamaah, jangan salah ucap. Jadi kalau seorang menyatakan memohon kepada selain Allah hal-hal yang dia, yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya adalah syirik, ini keliru, ya. Umum seperti itu bahasanya, ini keliru, tidak tepat. Sekarang kita minta kepada orang buta, enggak punya kaki, enggak punya tangan juga. Kita minta tolong dong ambilkan barang itu untuk anak. Dia enggak mampu melakukannya. Apakah itu menjadi syirik? Tidak. Tidak mesti. Itu adalah penghinaan terhadap dirinya. Atau bisa menjadi syirik kalau ada unsur keyakinan. Karena ini orang keramat. Pruh dua kali, peju barang. Ya. Dia tiup dua kali langsung terbang barangnya. Nah, itu baru jadi syirik. Syirik berbeda dengan yang pertama tadi, memohon kepada selain Allah hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan orang yang telah mati tidak mampu apapun, karena di dalam surat Fatir Allah dengan jelas menyatakan wa ma anta bimumman fil qubur, dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memperdengarkan orang yang sudah berada di dalam kuburan. Sebagian mereka dalil berikut ini sebagai syubhat untuk berdoa dan meminta atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang telah mati. Yang pertama, firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf. Ketika Nabi SAW mendatangi mayat-mayat atau parit-parit yang telah dikuburkan di dalamnya, mayat-mayat kaum musyrikin, Nabi menyampaikan kepada mereka, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah Jalla wa'ala ancam untuk kalian? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, mereka sudah mayat. Kenapa engkau ajak bicara mereka? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma nahnu bi asma' minhum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidaklah kita lebih mendengar daripada mereka. Nah, di sini Nabi menyebutkan mereka mendengar berarti. Jelas ya? Contoh yang kedua, hadis yang sahih. Ketika kan selesai dikuburkan, maka dia mendengarkan apa? Teropak kaki orang-orang yang mengantar jenazahnya. Ini hadis menyebutkan mereka mendengar. Masya Allah. Ya? Ada yang bisa jawab? Dokter mau ya? Ahsan, ya. Benar. Yang pertama kata para ulama, ayat dan hadis tidak akan pernah bertentangan. Walaupun maka ada kemungkinan yang pertama hadis itu dhaif, berarti tidak ada masalah lagi. Atau sahih, tetapi bisa dikompromikan tatkala hadis itu dipahami dengan Al-Qur'an dan hadis yang lain serta pemahaman para Nabi. Karena Allah menyatakan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Islam ini bukan dari Allah Jalla wa'ala, maka pasti banyak kontradiksi di dalamnya. Jawaban yang kedua, bahwa keumuman firman Allah, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ, dan sungguh engkau tidak mampu memperdengarkan orang-orang yang telah berada dalam kuburan, ini ayat yang umum, tiada yang dikecualikan dari keumuman ini, kecuali hal-hal yang telah datang dalil yang mengecualikannya. Dan tidak ada dalil yang mengecualikan bahwa doa kita kepada mayat itu tidak didengar. Yang ketiga, pendengaran yang Nabi katakan mereka mendengar, itu hanya dalam beberapa hal saja. Hanya beberapa hal dalam hal itu. Itupun pendengaran yang tidak membuat mereka mampu mengabulkan permohonan yang sampaikan sesuatu kepada mereka. Oleh karenanya dalam surat Al-Fatir, di halaman setelah ayat di atas berfirman, walau masyabu lakum, seandainya mereka mampu mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Ya. Bukankah sebuah kedungungan tatkala seorang meminta bantuan kepada seorang makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya? Ini apa namanya, pelecehan atau bukan? Ya, ada 10 orang di depan, ya, dia buta. Dia gak punya kaki, gak punya tangan. Kemudian kita minta bantu dia dorongkan motor kita yang sedang mogok. Ini apa namanya? Kedungungan bukan? Kedungungan. Walaupun dia mendengar. Nah, mayat, seandainya mereka dikatakan mendengar, mustajabulah, tetap tidak mampu mengatakan apa? Apa? Ya. Kelemahan mereka, karena mereka berada di alam barzah yang berbeda antara dunia dan mereka. Barzah itu artinya fasil, penghalang, pembeda antara kehidupan dunia dengan kehidupan barzah yang merupakan jenjang akhirat yang pertama. Dan karena mereka tersibukkan dengan nikmat yang Allah berikan atau yang merasakan. Naam. Allah Jalla wa'ala, beliau Jalla wa'ala surat Al-Baqarah. Naam. Di ayat 24. الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan kalian harta yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak lagi bermanfaat transaksi jual beli, tidak lagi bermanfaat jiwa korsa, kecintaan, kesetiaan di antara kalian. Wala syafa'ah, dan di hari itu tidak berguna lagi yang namanya syafa'at. Di dunia syafa'at masih berguna kalau kita memiliki daging, relasi ini dan itu. Tetapi pada hari itu tidak ada lagi syafa'at. Maksudnya adalah syafa'at yang diminta kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Bukan berarti para nabi, para rasul yang Allah telah tetapkan mereka bisa memberikan syafa'at ditiadakan. Nah. Wal kafiruna humu zalimun. Dan orang-orang yang kafir adalah mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik. Yang terakhir kata Syekh, wasyafa'atul musbattah, dan syafaat yang ditetapkan dikatakan ada dan hadis adalah syafaat yang pertama allati minallah, dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya ada doa, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat, Nabi ajarkan kita untuk mengucapkan doa Allahumma syafi' fiyya nabiyyak, ya Allah izinkan nabimu memberikan syafaat untukku. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun bi syafa'atik, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafa'atmu di hari kiamat nanti? Maka menjawab apa? Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kejujuran dari hati.